karena agama adalah milik Allah. Dan Allah berjanji melalui lisan Rasul-Nya tercinta kepada kita untuk menjadikan agama ini senantiasa berdiri di permukaan bumi. Dan akan ada orang-orang yang Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah jadikan sebagai orang-orang yang mendakwahkan, yang menegakkan dan mensyiarkan agama Allah yang hak. Makanya kita katakan dakwah ini akan tetap jaya, akan tetap berkibar dengan atau tanpa kita. Nasihat kita kepada kaum muslimin yang punya andil di dalam dakwah, jangan sekali-kali dia merasa dakwah itu hidup karena dia. Dengan tidak adanya dia pun Allah akan hidupkan dakwah. Fa'alul lima yurid. Allah mampu mengerjakan apapun yang ia inginkan. Dan ia telah mengatakan kepada kita melalui wahyu, disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku berdiri tegak secara zahir di atas hak. La yadhurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Tidak akan memberikan mudarat apapun kepada mereka orang yang menyelisihi mereka, juga orang yang menghinakan mereka. Dan yang seperti ini akan selalu ada hatta ya'ti amrullah, sampai datangnya perintah Allah, hancurnya dunia beserta isinya. Di dalam hadis lain Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Pada setiap generasi akan ada orang-orang yang memikul agama Allah dari yang terbaik di generasi itu, mengemban risalah Islam akan ada pada setiap generasi. Orang yang adil, yang adil adalah orang yang berada di atas jalan syariat yang benar, tidak ke kanan dan tidak ke kiri, tidak melenceng dengan gulu dan dia tidak dengan jafa. Itu kata Nabi, min kulli khalaf, pada setiap generasi akan ada. Tugas mereka, yanfuna anhu tahrifal ghalin, menjaga agama dari penyelewengan orang-orang yang beragama secara berlebihan. Wantihal al-mubtilin, menjaga agama dari tudingan orang-orang yang ingin menghancurkan Islam. Wa ta'wil al-jahilin, dan membersihkan agama dari tafsiran orang-orang yang jahil. Singkat cerita, bahwa agama ini akan tetap ada dan jaya, dan dia akan tetap ada di permukaan sampai akhir kehidupan dunia ini dengan dan tanpa kita. Maka sebenarnya ketika kita ikut andil dalam dakwah bukanlah karena dakwah, namun karena diri kita. Kita berharap Allah menggunakan kita untuk agamanya. Kita berharap Allah memakai kita untuk tersebarnya agamanya. Karena kalau kita tidak dipilih, Allah akan memilih orang lain. Agar agama memberikan jasa kepada kita dan bukan kita yang memberikan jasa kepada agama ini. Karena dia akan tegak berdiri kokoh. La yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum. Tidak akan memberikan mudarat kepada mereka siapapun yang menyelisihi dan siapapun yang berusaha untuk menghinakan. Dan itu akan ada sampai akhir zaman. Ketika kita tidak masuk ke dalam barisan orang-orang yang berdakwah, Allah akan masukkan orang lain. Maka kita ingin menyelamatkan diri kita, melakukan kebaikan untuk diri kita dengan berusaha menggabungkan diri dalam barisan orang-orang yang ikut andil di dalam dakwah. Bukan memberikan andil kepada dakwah. Dengannya, apapun yang telah kita lakukan tidak akan membuat kita ujub biiznillah. Dengannya, pengorbanan-pengorbanan besar yang kita lakukan, kita tidak pernah pandang itu besar, karena Allah yang melakukan segala-galanya. Hanya Allah menggunakan kita. Dan semoga ketika Allah memilih kita, karena kita memang berhak dan pantas untuk dipilih. Karena Allah tabaraka wa ta'ala pasti tidak sembarang pilih. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Rabbmu yang menciptakan apapun yang dia inginkan dan dia yang memilih. Ketika Allah memilih, penuh dengan perhitungan, kenapa harus dia yang terpilih? Oleh karena itu pertemuan kita ini, seperti yang tadi dikatakan, sangat jarang. Dan saya katakan bahwa Bandung plus Garut dalam safari dakwah pada kesempatan yang berbahagia ini kota ketiga. Setelah Cirebon dan Banjarmasin. Selain Jakarta. Jakarta memang kita agak sering karena dulu kita ada urusan di sana yang harus kita urus. Namun di luar Jakarta untuk Pulau Jawa, ini adalah safari yang ketiga. Kota yang ketiga. Kita berpisah dan kita sebenarnya tidak saling kenal. Akan tetapi dakwahlah yang telah menyatukan kita. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Di atas pemahaman salafus salih, para sahabat Nabi. Berusaha beragama seperti bagaimana beragamanya umat Islam di zaman Rasulullah SAW. Secara kaifiat ibadah. Cara beribadah dan bukan sarana yang digunakan untuk beribadah. Adapun sarana adalah urusan dunia. Namun cara beribadah, kaifiat beribadah, cara melaksanakan ibadah, kita wajib meniru cara beribadah dan kaifiat ibadah yang dilakukan oleh umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Soal menggunakan alat apa, itu tergantung kemudahan alat yang Allah berikan kepada manusia sesuai dengan zamannya masing-masing. Oleh karena itu Rasul tidak pernah mengatakan kepada kita, ikuti aku dan alat-alat yang aku gunakan. Namun Nabi mengatakan amalan yang bukan aku ajarkan ditolak. Amalan, sebuah amal, bukan alat yang digunakan untuk beramal. Oleh karena itu, bukanlah sebuah pelanggaran manakala Rasulullah SAW berhaji pakai unta lalu kita berhaji pakai pesawat terbang. Karena itu bukan amalan, itu alat yang digunakan untuk beramal. Kalau dulu Nabi SAW dan para sahabat pakai kuda dan unta untuk berpindah dari Mekah ke Mina, Mina ke Arafah, Arafah ke Muzdalifah, Muzdalifah ke Mina, kemudian Mekah balik lagi ke Mina. Kalau sekarang kita memakai kendaraan yang selain itu, mobil dan bus, itu bukanlah suatu pelanggaran syariat. Tetapi cara beragama, pola beragama, kaifiat beribadah kepada Allah dan melakukan ketaatan, Kita berusaha untuk mengikuti umat yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak mereka kerjakan, tidak kita kerjakan. Yang mereka kerjakan, kita berusaha semaksimal mungkin mengamalkan seperti yang mereka amalkan. Sehebat apapun kita meniru mereka, kita tidak akan sanggup sehebat mereka. Apalagi lebih baik dari mereka, enggak mungkin, itu mustahil. Sehebat apapun umat sekarang ini beribadah kepada Allah, meniru Rasulullah SAW, kemudian mengikuti jejak langkah para sahabat, tak akan mungkin mereka bisa menyamai sahabat, apalagi melewati sahabat dan melampaui kehebatan mereka. Karena mereka adalah sabbaquna li kulli khair, orang yang benar-benar terdepan dalam setiap kebaikan. Mereka orang-orang mulia yang dipilih untuk menemani hidup Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, tidak perlu bagi umat Islam sekarang membuat cara yang baru yang Rasulullah dan para sahabat tidak amalkan. Karena meniru yang ada saja mereka tidak sanggup. Mudah-mudahan kebersamaan kita di atas jalan dakwah ini diberkahi Allah. Dan Allah satukan kita di atas barisan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di sana sini juga banyak orang yang berdakwah, akan tetapi orientasi daripada dakwah itu sesuatu selain menjayakan sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa tema yang akan kita angkat pada kesempatan yang berbahagia dan jangan lupakan Allah. Allah menyuruh kita untuk selalu ingat kepadanya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Sabbihuhu bukratan wa asila. Di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-41. Hai orang-orang yang beriman, panggilan kepada orang yang di dalamnya ada iman. Dan yang akan terpanggil adalah mereka yang di dalam hatinya ada iman. Sebenarnya panggilan-panggilan Allah terhadap orang yang beriman juga sebenarnya panggilan kepada mereka yang tidak beriman. Karena syariat itu satu untuk semua manusia. Ketika mereka yang disebut itu karena Allah ingin memuliakan mereka dengan penyebutan, atau karena hanya mereka yang akan mengikuti panggilan-panggilan itu. Dua kemungkinan, atau kedua-duanya sama, karena mereka dimuliakan dengan penyebutan, atau karena merekalah humul muntafi'un, merekalah yang mengambil manfaat dari panggilan-panggilan ilahi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, udzkurullaha, ingatlah kalian senantiasa kepada Allah, dzikran katsira, ingatan yang banyak. Ingatlah Allah selalu. Ketika Allah memerintahkan kita sesuatu, camkan di dalam hati kita bukan karena kemaslahatan untuk Allah. Perintah-perintah Allah kepada hamba-hambanya, dan kita adalah hamba-hamba Allah, tidak memberikan manfaat apapun untuk Allah. Perintah-perintah Allah kepada kita adalah manfaat untuk kita. Allah menyuruh kita melakukan sesuatu agar kita mendapatkan manfaat dari apa yang Allah suruh. Bukan Allah yang mendapatkan manfaat. Ketika kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang senantiasa dan selalu berzikir, yang mendapatkan manfaat itu bukan Allah. Allah tidak butuh zikir kita. Karena kita membutuhkan zikir kepada Allah, karena itulah Allah perintahkan kita untuk senantiasa berzikir kepada-Nya. Zikir yang tidak hanya sebatas zikir lisan, akan tapi zikir dalam makna yang umum. Seluruh ketaatan yang Allah ridhoi dan Allah cintai yang kita lakukan adalah dalam rangka zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk salat. Wa aqimis salata li zikri. Laksanakan salat dalam rangka zikir kepada aku. Termasuk pekerjaan-pekerjaan yang Allah ridhoi. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Seluruh ketaatan adalah zikir. Dalam rangka zikir, dan dia dilakukan karena zikir kita dan kita ingat kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak butuh itu. Ketika Allah perintahkan kita untuk selalu berzikir kepada-Nya dan mengingat-Nya, karena Allah tahu kita membutuhkan itu dalam kehidupan kita. Adapun Allah, Allah sudah katakan kepada kita, Allah itu ghaniyun. Allah itu ghaniyun. Apa arti ghaniyun? Salah. Bukan maha kaya. Terlalu singkat. Kalau ghaniyun, nama Allah diartikan maha kaya. Ghaniyun, maha tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Itu makna ghani. Dan maknanya jauh lebih luas dari sekedar kita mengartikan maha kaya. Karena apa yang difahami oleh manusia dengan maha kaya hanya konotasinya harta, kekayaan dan kekuasaan. Allah memiliki perbendaharaan langit dan bumi yang luar biasa hebat, betul itu. Tapi ghaniyun tidak sampai di situ saja dan berakhir sampai di situ. Ghaniyun, maha tidak membutuhkan apapun dan maha tidak membutuhkan siapapun. Oleh karena itu Allah itu tidak punya orang tua dan tidak punya anak, tidak dilahirkan dan tidak melahirkan, dan tidak punya istri, karena Allah maha tidak membutuhkan semuanya. Berbeda dengan kita. Kita membutuhkan istri, kita membutuhkan anak. Hidup kita tidak sempurna kalau tidak ada istri. Sudah ada istri tidak sempurna kalau tidak punya anak. Sudah punya anak laki-laki semua belum sempurna kalau punya tidak punya anak perempuan. Kalau sudah punya anak laki-laki perempuan dan tidak soleh belum sempurna juga. Penuh dengan kekurangan. Allah maha tidak butuh. Allah tidak butuh kepada istirahat. Allah tidak butuh kepada tidur. Allah tidak butuh kepada siapapun yang akan menolong dan membantu. Allah mengerjakannya seorang diri. Jadi makna ghani dalam Asmaul Husna lebih luas daripada sekedar kita artikan maha, maha kaya. Allah itu maha ghani, tidak membutuhkan. Apabila kita kembali ke dalam bahasa Arab, dia berasal dari kata-kata ghaniya yagna, yang berarti tidak butuh. Istagna, tidak membutuhkan apapun. Saya bisa melakukannya, saya tidak butuhkan siapa-siapa untuk melakukan ini. Artinya, dalam kaitan bahasan kita sekarang adalah Allah ketika menyuruh kita berzikir, Allah tidak butuh kepada zikir kita itu karena Allah itu ghani. Dan Allah nyatakan di dalam hadis qudsi riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu wa ardahu, dari Allah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hamba, seandainya kalian semuanya jin dan manusia dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya bertakwa seperti lelaki yang paling bertakwa yang ada di antara kalian, seperti itu semuanya, semua kalian manusia dan jin yang awal sampai yang akhir, seandainya takwanya seperti lelaki yang paling bertakwa di antara kalian, siapa lelaki yang paling bertakwa di tengah manusia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya semua kita manusia dan jin dari yang awal sampai yang akhir seperti takwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma zada dzalika fi mulki syai'a, itu sedikit pun tidak akan menambahkan kekuasaan. Jadi ketika Allah menyuruh kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah dan sendiri mengingat Allah, bukan kebutuhan Allah, tapi kebutuhan kita. Kita butuh zikir. Allah telah ciptakan kita, dan Allah telah ciptakan seluruh tubuh kita. Allah telah ciptakan ruh kita, dan Allah yang paling tahu apa kebutuhannya. Dan apa yang membuat jiwa dan raga itu tenang dan tentram, Allah tahu. Dan Allah tahu kebutuhan ruh, dan bahkan kebutuhan jasad adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau melihat orang yang rajin zikir kepada Allah, kita bingung melihatnya, orang ini kapan istirahatnya? Tidur sehari hanya 3 jam. Tidur sehari hanya 3 jam setengah, setelah itu beraktivitas. Dan ternyata yang membuat mereka kuat itu adalah zikir mereka yang hebat kepada Rabb mereka tabaraka wa taala. Hati mereka yang senantiasa ingat kepada Allah membuat mereka menjadi manusia-manusia yang luar biasa. Imam Sufyan Ats-Tsauri disebutkan dalam biografi kehidupan beliau rahimahullah, kalau beliau tidur malam, tidurnya itu hanya sampai bangun. Kalau sudah bangun, selesai tidur, enggak akan tidur lagi sampai subuh. Tergantung kapan Allah bangunkan. Kalau kita kan tidurnya nambuh, Pak. Tidur bangun, ah belum lihat jam. Masih jam 1. Tidur lagi. Oh, jam 2:30. Belum subuh. Tidur lagi. Bangun-bangun jam 5 sudah. Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam biografi hidupnya tidak seperti itu. Setiap beliau meletakkan, merebahkan badan dan tidur, kapanpun bangun, dia berkata kepada matanya, aku telah memberikan hakmu kepadamu. Sekarang yang tersisa adalah hak Rabb. Karena tidur, mata harus ditidurkan. Dia punya hak untuk istirahat. Wa inna li'ainika 'alaika haqqan. Matamu memiliki hak atas dirimu. Kamu punya kewajiban kepada mata untuk diistirahatkan. Wa li jasadika 'alaika haqqan. Jasadmu memiliki hak atas dirimu. Kamu punya kewajiban untuk mengistirahatkan jasad. Fa'ti kulladhi haqqin haqqah. Berikan kepada setiap yang berhak haknya masing-masing. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri memberikan hak mata untuk tidur sampai terbangun. Setelah terbangun enggak akan tidur lagi sampai subuh. Seperti itu terus. Lalu beliau menghafal hadis di malam hari, memurojaah hafalan hadis di malam hari, hafalan Al-Qur'an dan seterusnya. Memperhatikan syariat Islam, memetik pelajaran-pelajaran, memetik faedah-faedah daripada ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah, membaca biografi umat-umat terdahulu dan seterusnya. Jadilah beliau Amirul Mukminin fil Hadis. Pemimpinnya umat Islam dalam ilmu hadis di zamannya. Disebutkan dalam biografi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz. Beliau bersafar bersama kaum muslimin dari Riyadh pakai kendaraan darat ke Mekah sekitar 1200 kilo dari Riyadh ibu kota menuju Mekah. Sampai di Mekah itu jam 1 malam. Jam 3 Syekh sudah membangunkan mereka untuk sholat tahajud. Ini para ulama. Diberikan kesempatan kepada jasad untuk istirahat. Jam 3 sudah membangunkan orang-orang. Bangun, bangun. Sholat malam. Menghadap Allah di malam hari. Dan sholat di malam hari adalah biografinya orang saleh. Dan indikasi terkuat untuk kesolehan seseorang adalah dia akrab dengan malam untuk beribadah. Ala kulli hal, bukan itu bahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berzikir, ingat selalu kepada Allah untuk kebutuhan kita. Dan jasad ini, tubuh ini, dan jiwa dan raga ini, jasmani dan rohani ini tidak akan bisa tenang, tidak akan bisa tentram kecuali dengan zikir itu. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ar-Ra'd ayat yang ke-27 atau 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka akan tenang, tentram ketika mereka berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, hati itu menjadi tentram. Dan hati adalah pemimpin seluruh organ tubuh. Ketika dia nyaman, yang lain akan ikutan nyaman. Ketika dia rusak, yang lain akan ikutan rusak. Ketika dia sakit, yang lain akan ikutan sakit. Ala kulli hal, kita yang membutuhkan zikir kepada Allah dan bukan Allah yang membutuhkan zikir kita. Baik. Di dalam kaidah fikih atau yang sering dikenal dengan kaidah usul fiqh, kaidah yang diistimbat oleh para ahli ilmu dari syariat-syariat Allah, Al-Quran dan Hadis, di dalamnya terdapat al-amru bisyai'i nahyun 'an diddihi. Perintah atas sebuah perkara adalah larangan terhadap lawan yang diperintahkan. Perintah atas sesuatu itu artinya larangan atas lawannya. Dan ini kaidah yang muqtaridah, kaidah yang berlaku umum. Bangun. Perintah untuk bangun, sebenarnya larangan tidur. Iya tidak? Diperintahkan kita untuk bangun karena kita dilarang tidur. Tidur berarti dilarang bangun. Iya kan? Anak-anak kita suruh tidur. Itu artinya dilarang bangun. Udah gak boleh lagi bangun, tidur. Ketika Allah mengatakan beribadahlah kepada Allah, itu artinya Allah melarang jangan beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana perintah itu adalah larangan akan lawannya, demikian juga sebaliknya, larangan atas sesuatu adalah perintah terhadap lawannya. Dilarang kita melakukan sesuatu, berarti perintah terhadap sebaliknya, lawan daripada permasalahan tersebut. Jangan tidur, itu artinya perintahnya adalah bangun. Jangan berbuat syirik, itu artinya perintahnya adalah beribadahlah hanya kepada Allah, jangan sekutukan Dia. Masya Allah, para ulama memudahkan untuk kita jalan, untuk memahami syariat. Dengan kaedah-kaedah yang mereka ambil intisarinya daripada Al-Quran. Dan dengan inilah Al-Quran itu menjadi sesuatu hukum yang membahas segala sesuatu. Karena cukup satu, banyak kandungannya dan banyak larangannya. Jika Allah mengatakan beribadahlah kepada Allah, kandungannya banyak. Dan larangannya juga banyak. Baik, ketika Allah menyuruh kita berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak, itu artinya larangan untuk melupakan Allah. Seluruh perintah untuk mengingat Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah larangan untuk melupakan Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala pun memberikan kepada kita ayat-ayat yang khusus tegas menyuruh kita untuk tidak lupakan Allah. Seperti yang terdapat dalam surat Al-Hasyr. Al-Hasyr ayat 19, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. Janganlah kalian menjadi seperti mereka-mereka yang telah lupakan Allah. Jangan kalian seperti mereka yang telah melupakan Allah. Jangan menjadi seperti mereka. Fa'ansahum anfusahum. Allah akan membuat mereka lupa atas diri mereka sendiri. Di dalam ayat ini, larangan yang tegas kepada kita untuk melupakan Allah. Larangan untuk melupakan Allah. Dengan cara jangan meniru orang-orang yang telah lupakan Allah. Dan dari situlah mulainya kelalaian. Ketika kita sudah habiskan waktu kita untuk mengikuti dan melihat dan mengikuti perjalanan hidup orang yang melupakan Allah. Berteman dengan orang-orang yang melupakan Allah. Menyibukkan diri mengetahui orang-orang yang melupakan Allah. Kita akan lupa kepada Allah. Di sini tidak hanya sekedar larangan melupakan Allah. Tapi Allah sebutkan di dalam ayat ini, dari mana datangnya Anda bisa lupa kepada Allah adalah karena Anda meniru orang-orang dan mengikuti orang-orang yang melupakan Allah. Berkumpullah orang-orang yang melupakan Allah, lalu mereka mengadakan konser. Disiarkan live di televisi-televisi nasional. 3 jam, 4 jam kita ikuti. Kita pun ikut lupa Allah sebagaimana mereka melupakan Allah. Kita ikuti drama mereka. Kita ikuti sandiwara mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak mengingat Allah. Kita pun dalam mengikuti acara itu, satu jam setengah, lupa Allah. Kita ikuti, bukan sandiwara, akan tetapi skill mereka. 2x45 menit, tambah setengah istirahat komentator 15 menit, dan mereka mayoritasnya adalah orang-orang yang melupakan Allah. Kita pun ikut lupa kepada Allah. Betul tidak? Berarti lupa itu pengaruh orang-orang yang kita ikuti. Disitulah hebatnya dan butuhnya, disitulah penting dan butuhnya kita untuk selalu berteman kepada orang yang selalu ingat kepada Allah. Karena mereka akan ikut mengingatkan kita kepada Allah. Dan Allah tabaraka wa ta'ala memiliki umat-umat. Allah memiliki hamba-hamba yang cukup menatap dia membuat kita ingat kepada Allah. Subhanallah. Tidak perlu dia berbicara. Tidak perlu dia memberikan nasihat. Cukup melihat dia membuat kita ingat kepada Allah. Dan itu akan selalu ada di tengah umat Islam. Walau orangnya sudah langka. Bentuk wajahnya, sinar mukanya, keteduhan hatinya, cukup memandang dia membuat kita ingat kepada Allah. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di salah satu kitabnya. Sebahagian hamba-hamba Allah cukup dengan menatapnya membuat kita ingat kepada Allah. Apalagi mendengarkan nasihatnya. Maka hati-hati terhadap waktu yang kita habiskan mengikuti orang-orang yang lupa kepada Allah. Baik kita ikuti secara langsung orang-orang tersebut bergabung bersama mereka, atau kita ikuti melalui media-media yang telah Allah mudahkan di zaman sekarang. Pasti kalau kita mulai membuka, mempersilahkan mereka itu mengisi waktu kita, mereka akan berhasil untuk membuat kita lalai untuk zikir kepada Allah. Dan mereka yang telah lupakan Allah di dalam kehidupannya, Allah hukum dengan hukuman yang setimpal. Allah hukum dengan hukuman yang sejenis. Dan itu adalah keadilan Allah. Allah akan menghukum seseorang dengan hukuman yang sesuai dengan jenis amalannya. Ketika manusia lupakan Allah, atau kita lupakan Allah, Allah hukum dengan kita pun melupakan diri kita sendiri. Oleh karena itu antum akan lihat orang-orang yang melupakan Allah, dia akan membinasakan dirinya sendiri, memasukkan dirinya ke dalam kancah kehinaan, menjerumuskan dirinya di dalam jurang kenistaan. Karena dia telah lupakan Allah. Allah buat dia lupa terhadap dirinya. Orang yang berbuat maksiat, dia tahu maksiat yang akan dia lakukan itu akan menghancurkan dirinya. Dia tahu itu. Tapi Allah jadikan dia lupa. Akhirnya benar-benar hina. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah dengan segala ragam maksiat, Allah hinakan dia di dalam dirinya sendiri sebelum dihinakan di hadapan orang lain. Sebelum ketahuan, ditangkap KPK, dipenjarakan, ditebarkan aibnya, dia pun akan dihinakan oleh Allah, walau di tengah kekuasaannya ketika itu. Allah punya 1001 cara untuk melakukan apa yang ia inginkan, untuk membuat mereka lupa dengan kebaikan diri mereka sendiri. Tanya orang-orang yang berbuat maksiat, tahukah mereka bermaksiat itu berbahaya? Tahukah mereka itu mengundang penyakit? Tahu mana mereka itu merusak kesehatan? Sebelum merusak akhirat dan menghilangkan kesempatan untuk ke surga Allah dan memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk ke neraka. Tahu. Akan tetapi bagaikan tidak tahu. Siapa yang melakukan itu? Allah. Allah lupakan mereka untuk kebaikan demi kebaikan. Di dalam ayat yang lain Allah katakan, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Allah akan mudahkan jalannya menuju kesulitan. Yang mana yang sulit, ke situ Allah mudahkan jalan orang-orang yang berbuat maksiat. Agama ini mudah. Orang-orang yang taat, فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah akan mudahkan jalan mereka menuju kemudahan. Tapi orang-orang yang berbuat maksiat, Allah mudahkan jalan mereka menuju hal yang sulit. Seluruh agama Islam kemudahan. Inna dina yusrun. Yang bertolak belakang dengan syariat Islam, kesulitan. Namun yang sulit itu yang mudah bagi orang-orang yang melupakan Allah. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya tentang ayat ini mengatakan, la tansau dzikrallah, jangan kalian lupakan zikir kepada Allah, fayunsiyakum al-amal as-salih, karena kalau itu kalian lakukan, Allah akan membuat kalian lupa untuk beramal saleh. Alladzi yanfa'ukum fi ma'adikum, yang amal soleh inilah yang akan memberikan manfaat kepada kalian nanti di saat kalian kembali. Orang yang lupakan Allah, Allah akan lupakan dia untuk beramal soleh. Sementara hidup kita ini membutuhkan amal soleh. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Di dalam Al-Quran, surat Fatir, ayat yang ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang yang fakir kepada Allah. Fakir lawan daripada ghani. Ghani tidak membutuhkan, fakir membutuhkan. Kalian adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan Allah. Wallahu huwal ghani. Sementara Allah, dialah yang apa tadi? Maha tidak membutuhkan. Al-Hamid, Maha terpuji. Sudah mulai takut menerjemah kayak. Benar, kalau Maha terpuji benar. Di poin berikutnya ini, ana ingin mengatakan bahwa kita ini punya ketergantungan yang 100% kepada Allah. Setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kita butuh Allah dan rahmatnya dan nikmatnya. Tidak sekedar butuh, setiap jam, setiap menit, setiap detik, kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah. Itu yang banyak tidak disadari oleh mayoritas manusia yang hidup. Bahwa hari demi harinya, jam demi jam yang dia lalui, bergelimang dengan ratusan jutaan nikmat Allah. Pertanyaan kita yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah, bisa apa kita tanpa rahmat dan nikmat Allah? Siapa kita tanpa rahmat dan nikmat Allah? Seluruh fasilitas hidup yang kita gunakan, semuanya rahmat dan nikmat Allah. Fama bikum min ni'matin faminallah. Wama bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apa pun yang ada pada kalian, semua adalah nikmat yang datangnya dari Allah. Hidup kita itu bergantung 100% kepada Allah. Kul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat bergantung kepadanya segala sesuatu, termasuk kita. Artinya, seharusnya ketika kita mendapatkan rahmat Allah, mengingatkan kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat. Setiap kita mendapatkan rahmat Allah, menggunakan rahmat Allah, mengingatkan kita kepada Allah yang telah memberikan rahmat itu kepada kita. Itu yang harusnya terjadi. Maka kita sebenarnya merasa aneh. Orang yang senantiasa setiap hari menggunakan rahmat dan nikmat Allah dan tidak ingat Allah. Kalaulah ada orang yang setiap hari memberikan uang kepadanya hanya 10 ribu cukup. Setiap hari 10 ribu, orang itu pasti dia ingat terus. Pasti dia puji terus. Pasti dia sampaikan terus kebaikan-kebaikan kepada orang tersebut. Lisannya tidak akan pernah kering untuk memuliakan orang yang setiap hari memberinya. Ketika Allah memberi kita setiap jam, setiap detik, setiap menit dan setiap detik dari kehidupan kita, kenapa manusia bisa melupakan Allah? Seharusnya tidak bisa. Kita melihat dengan mata. Siapa yang memberikan mata kepada kita? Kita mendengar dengan telinga dan pendengaran. Siapa yang memberikan telinga itu kepada kita? Kita berbicara menggunakan lidah. Siapa yang memberikan lidah itu kepada kita? Kita berjalan menggunakan kaki. Siapa yang memberikan kita kaki? Siapa yang memberikan kita jantung? Siapa yang memberikan kita paru-paru? Siapa yang memberikan kita darah? Tulang, pankreas, ginjal. Yang itu setiap detik kita gunakan. terutama organ tubuh bagian dalam tadi, bekerja terus tanpa kita bisa mengaturnya. Aturan Allah tabaraka wa ta'ala yang kita gunakan setiap detik selama bertahun-tahun. Ketika melihat tangan ini dan jari jemari ini, ia adalah milik Allah yang Allah pinjamkan ke kita. Ketika melihat anak kita, itu makhluk Allah yang sedang Allah amanahkan ke kita. Melihat baju ini anugerah Allah. Kalaulah Allah tidak ciptakan apa yang Allah ciptakan, tak seorang pun di antara kita yang berpakaian. Sebagaimana Allah katakan di dalam hadis qudsi, kullukum 'arin illa man kasautu, semua kalian orang yang telanjang kecuali orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Seluruh makanan yang kita makan anugerah Allah, seluruh minuman yang kita minum anugerah Allah. Seluruhnya pada dasarnya adalah anugerah Allah dan kasih sayang Allah kepada kita, seluruh nikmat. Alangkah buta mata orang yang tidak ingat kepada Allah. Setiap detik rahmat dan nikmat Allah dia gunakan, namun Allah tidak dia ingat. Itu baru yang ada di dalam dirinya. Kemanapun mata ini melihat, mata ini melihat kehebatan dan kemampuan Allah. Seluruh yang ada di permukaan bumi ini anugerah Allah dan ciptaan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha Bisa dan Maha Esa. Kita menatap ke gunung, rahmat dan nikmat Allah penuh di gunung itu. Apapun yang kita lihat dengan mata kita, kita melihat kepada ciptaan Allah dan harusnya mengingatkan kita kepada Allah yang Maha Pencipta. Melihat sebuah tanaman, siapa yang menciptakan tanaman itu? Siapa yang menumbuhkannya? Dan siapa yang mampu mengeluarkan buah dari tanaman itu untuk makanan kita? Allah. Tapi itulah manusia dengan segala keteledorannya. Dia melihat rahmat dan nikmat Allah di dalam dirinya setiap saat dan bahkan merasakannya, namun dia tidak ingat Allah. Matanya selalu menatap kepada makhluk-makhluk ciptaan Allah, namun dia tidak ingat Allah sebagai sang pencipta. Padahal kalau dia berdiri di bangunan tinggi menjulang ke langit, dia akan terkagum-kagum dengan arsitek bangunan itu. Namun ketika melihat alam semesta yang luar biasa, tak pernah mengingatkannya kepada sang pencipta. Maka sebenarnya orang yang melupakan Allah dalam hidupnya naif sekali. Dan kita heran kenapa manusia bisa melupakan Allah. Padahal dia bergelut dengan rahmat dan nikmat Allah setiap hari. Bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah setiap hari. Dan matanya menatap kepada kemampuan dan kehebatan Allah setiap hari. Setiap hari kita bertemu siang dan malam, cahaya dan kegelapan. Semua itu bukti tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah. Mata kita menatap kepada matahari dan bulan, tanda-tanda kebesaran Allah. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Di antara tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran Allah adalah adanya siang dan malam dan adanya matahari dan bulan. Dan orang-orang yang melupakan Allah, hal yang terberat yang akan mereka dapatkan na'udzubillah adalah Allah pun di akhirat akan melupakannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, nasullaha fanasiyahum, mereka melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Dalam surat At-Taubah ayat 67. Walau di dalam ayat ini Allah bercerita orang munafik, akan tetapi maknanya meliputi munafik dan bukan munafik. Mereka telah melupakan Allah, Allah juga akan lupakan mereka. Dan di akhirat kelak kita sangat butuh Allah sebagaimana kita sangat butuh dia di permukaan bumi ini, terutama di akhirat. Bayangkan kalau kemudian Allah tidak lagi ingat kita. Allah tahu kita, tapi Allah tidak peduli. Sebagaimana sebenarnya kita ingat Allah, tapi kita tidak peduli di dunia ini. Itu makna melupakan. Tahu ada Allah, tapi tidak peduli. Allah tahu kita membutuhkannya, tapi Allah tidak peduli di akhirat. Bukan lupa dalam arti kata tidak ingat sama sekali, sebagaimana lupa yang kita inginkan. Karena Allah tidak pernah lupa. Wa ma kana rabbuka nasiya. Tapi lupa seperti kita melupakan ia di permukaan bumi. Kita tahu yang mencipta kita Allah, namun kita tidak peduli. Kita tahu Allah menyuruh kita jujur, namun kita tidak peduli. Kita tahu Allah murka kepada kita ketika kita tidak menutup aurat, namun kita tidak peduli. Itu yang dimaksud manusia melupakan Allah. Maka kelak juga Allah tahu kita membutuhkan Allah, namun Allah tidak peduli. Allah tahu kita ingin selamat dari nerakanya, namun Allah tidak peduli. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillahi min dzalik. Tadi panitia mengatakan bahwa Ustaz kalau bisa kajiannya 3/4 jam saja, atau paling lama 1 jam. Sekarang sudah 1 jam 6 menit. Bukan tidak ingat pesan panitia tadi, tapi saya belum bisa berhenti bicara. Sudah, kita cukupkan dulu materi sampai di sini. Semoga kita bisa ingat kepada Allah, mengingat segala sesuatu daripada rahmat dan nikmat-nikmat Allah. Ya ayuhal nasud, ya ayuhaladina amanudhkuru ni'matallahi alaikum. Hal min khalikin ghairullah yarzukukum minas sama'i wal ardh. Hai orang-orang yang beriman, ingat selalu nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Adakah ilah selain Allah yang memberikan kepada kalian rezeki di langit dan di bumi? Dengan mengingat nikmat Allah, kita ingat Allah. Allah menyuruh kita menatap alam semesta dengan seluruh bukti kemampuan dan kemahaesaan dan kemahakuasaannya. Ketika kita menatap alam semesta, harusnya kita ingat kepada Allah. Dan jangan sampai kita lupakan dia. Dan jangan sampai kita mengikuti orang-orang yang lupa kepadanya. Itu adalah seburuk-buruk kehidupan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat, terutama bagi yang berbicara. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan demi pertanyaan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemampuan untuk menjawabnya.